Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah azza wajalla atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah kita masih diberikan tauhid, diberikan kemudahan untuk bisa istiqamah al-istimrar terus-menerus untuk bisa menghadiri majlisul ilmi. Majlis yang dipelajari ayat-ayat Allah, begitu pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam bil adillah, mempelajari agama Islam yang sesuai dengan dalil-dalilnya. Ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang atau kita bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6. Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6. Yakni tentang orang-orang munafikin yang mereka su'udzan, begitu juga orang-orang musyrikin yang mereka memiliki dhannasau, prasangka-prasangka yang jelek kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Prasangka-prasangka yang jelek kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah ringkasan dari 3 dhannasau yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang ada dalam surah Al-Fath. Itu sudah belum ya? Hah? Sudah ya? Sudah. Nah, yakni persangkaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kebatilan di atas al-haq dengan kemenangan yang terus-menerus, yang kokoh, yang menghilangkan dengannya al-haq. Kemudian yang kedua, mengingkari bahwasanya apa yang terjadi itu dengan qadha dan qadar Allah tabaraka wa taala. Kemudian su'udzon yang ketiga adalah mengingkari bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu memiliki hikmah yang tinggi, memiliki hikmah baligh yang Allah Subhanahu wa taala harus dipuji atau layak dipuji dengannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pada bab ataupun pembahasan yang berikutnya, disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bentuk-bentuk su'udzan kepada Allah tabaraka wa taala. Bentuk-bentuk su'udzan atau dhannas sau' kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, ngelamun. Bentuk-bentuk su'udzan kepada Allah tabaraka wa taala tentunya selain tiga yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang diringkaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Faman qanata min rahmatihi wa ayyisa min rauhihi faqad dhanna bihi dhannas sau." Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala, maka sungguh dia telah buruk sangka, su'udzan kepada Allah tabaraka wa taala. Yakni ketika melakukan sebuah dosa misalnya, seharusnya seseorang ketika dia mau bertaubat kepada Allah, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sangat besar. Dosanya sampai disebutkan menjulang ke langit, maka ketika dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia ketika dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, bukan malah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. 6. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, 6, yaftahu yadahu billail, membuka tangannya, atau yabsutu yadahu billail, membentangkan tangannya di malam hari, liyutib liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yabsutu bin yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiun lail, untuk supaya orang-orang yang berbuat dosa itu bertaubat ketika dia berbuat dosa di malam hari. Di siang harinya Allah bentangkan tangannya supaya dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, bukan dia berputus asa dari rahmat Allah, merasa Allah tidak akan mengampuni dia. Maka yang pertama, barang siapa yang dia berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala, maka dia telah su'udzan kepada Allah, tidak meyakini Allah Ghafurur Rahim. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu." 6. Atau wahai orang-orang yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri. Asrafu ala anfusihim, yang dia mereka telah melakukan tindakan melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian apa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, sebesar apapun dosa seseorang, hatta kesyirikan. Ketika dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. 6. Allah Subhanahu wa taala yafrahu bitaubatil abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Naam, seperti atau bahkan melebihi kegembiraan seseorang yang dia melakukan perjalanan di tengah padang pasir dengan membawa perbekalan di ontanya, disitulah perbekalan makan dan minumannya, ternyata ontanya yang berisi seluruh bekalnya hilang di padang pasir tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dia mencari ke sana kemari, bekalnya tersebut yang hilang tidak ketemu. Akhirnya dia pun berputus asa. Nah, capek dia mencarinya, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon. Ternyata ketika dia bangun, dia mendapati ontanya sudah ada di hadapan dia yang penuh dengan perbekalannya. Maka orang tadi yang tadi sangat berputus asa atau hampir berputus asa karena hilang bekalnya, habis bekalnya di padang pasir, sedih dia, sampai terlentang dia. Ternyata ketika dia terlentang, bangun dari terlentangnya, dia hadapi atau dia mendapatkan ontanya berada di hadapannya penuh dengan perbekalannya. Maka dia sangat bergembira dengan ketemunya ontanya tersebut yang penuh dengan perbekalannya dengan mengatakan apa? Allahumma nam anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku sementara aku adalah Tuhanmu. Apa? Akhta'a min siddatil farah. Dia salah ngomong saking gembiranya dia dengan apa? Dengan ketemunya ontanya tersebut. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ini khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Dia akhta'a min siddatil farah. Dia salah ngomong, keliru, saking gembiranya sampai salah ngomong. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang ini ketika hamba-hambanya yang berbuat dosa bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka termasuk seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala seorang berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَتْرُكُ خَلْقَهُ سُدًا مُعَطَّلِينَ عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَا يُرْسَلُ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ لَا يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ وَلَا يُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ بَلْ يَتْرُكُهُمْ هَمَلًا كَالْأَنْعَامِ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Yang kedua, diantara yang beliau sebutkan adalah, Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah membiarkan makhluknya begitu saja. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah membiarkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya begitu saja. Mu'attalin, bebas dari perintah dan larangan. Tidak diperintah, tidak dilarang ketika diciptakan ke muka bumi ini. Dan mengira Allah tidak mengutus kepada mereka para rasul. Dan tidak menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Bal yatrukuhum hamalan kal an'am. Bahkan mengira Allah membiarkan mereka begitu saja seperti binatang ternak. Makan dan minum begitu juga tidur saja di muka bumi ini. Tidak diperintah dan tidak dilarang dengan syariat-syariat untuk ibadah. Maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni khafidin rahimani wa rahimakumullah. Menyangka hidup ini gak ada tujuan. Menyangka hidup ini cuma untuk makan, untuk minum, untuk tidur sebagaimana binatang ternak. Maka tidak diperintah dengan syariat-syariat, tidak dilarang dengan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah su'uzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja cuma kesehariannya makan, minum, bekerja, tidur, kemudian pagi siap-siap lagi bekerja, makan pagi, makan siang, dan seterusnya begitu saja perputarannya. Tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu su'uzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutroka suda. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutroka suda. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian di muka ini main-main saja? Tidak diperintah dan tidak dilarang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maknanya kita harus tahu bahwasanya kita di muka bumi ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah seperti binatang ternak yang dia cuma diciptakan untuk makan dan minum, tidur, memuaskan apa biologisnya, hawa nafsunya. Itu binatang ternak, tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidaklah demikian. Yang demikian itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, orang-orang kafir itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Maksudnya kalau binatang ternak memang diciptakan oleh Allah tujuannya itu, tidak memiliki akal, dia cuma makan, minum, tidur, memuaskan hawa nafsunya, biologisnya. Sementara manusia tidak demikian, tapi ada manusia-manusia, orang-orang kafir cuma demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya'kulun wa yatamatta'un, atau wa yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka itu orang-orang kafir bersenang-senang di dalam kehidupan dunia ini, makan dan minum seperti binatang ternak. Naam, ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sementara tempat tinggal mereka nanti adalah neraka. Maka itu yang harus diyakini oleh umat Islam, kaum muslimin, kita semuanya, bahwasanya kita diciptakan ini tidak dibiarkan begitu saja. Kita terkait dengan perintah-perintah dan juga larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita cipta, Allah kata mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga harus kita isi kehidupan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan soleh, memperbanyak talabul ilmi, yang itu merupakan dari ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada manusia ataupun orang-orang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang kesehariannya dia sibuk dengan perkara-perkara tadi, cuma sekedar urusan perutnya, urusan kasurnya, urusan minumnya, tidurnya, itu saja berputar setiap harinya. Dia tidak menyadari bahwasanya dia hidup di muka bumi ini tujuan intinya adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam akhir suratul Hijr Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengetahui tujuan inti kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, terikat dengan perintah dan larangan-larangan, maka itulah yang harus kita perbanyak dalam kehidupan di muka bumi ini. Nah, bukan memperbanyak yang mendominasi waktu kita adalah perkara-perkara yang bukan tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya perkara-perkara dunia, perkara yang tidak bisa dilepaskan. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas, carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang Allah berikan kepadamu dari perkara dunia ini, carilah dengannya negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa bagianmu di dunia. Tapi kebanyakan manusia justru sebaliknya. Kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti, sebaliknya dia justru yang banyak dia tuju adalah perkara-perkara dunia, dan sebaliknya akhiratmu jangan engkau lupakan. Padahal tidak demikian. Allah menyatakan yang jangan dilupakan itu adalah perkara-perkara dunia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara yang paling penting untuk kita dalam merealisasikan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-istimrar fi talabil ilmi syar'i. Berkontinu, konsekuen, konsisten, selalu berupaya sekuat tenaga menghadiri majlis ilmu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita jauh-jauh dari majlis ilmu. Selama ada kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya tidak sampai menelantarkan kewajiban-kewajiban kita semuanya terhadap keluarga dan yang lainnya, bersemangatlah menuntut ilmu agama Allah. Jangan jauh dari orang-orang yang rajin menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah sering kita katakan bahwasanya syaitan ataupun serigala, innama ya'kulu dzibul qasiyah, innama ya'kulu dzibu al-qasiyah, hanya saja serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Jangan sendirian, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah terlalu banyak contoh-contoh yang dia sudah diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenyam pondok pesantren, menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia mundur ke belakang, mundur dengan alasan ini dan itu, apapun alasan dia, ternyata perlahan-lahan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah terjadi perubahan pada dirinya yang dia wallahu alam merasa atau tidak. Tapi orang yang lain, teman-temannya yang dulu merasa dia sudah sungguh sangat berubah. Nah, apa sebabnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah? Dia berganti teman, berganti lingkungan, berganti kawan-kawan, maka otomatis seseorang itu almar'u ala dini khalili, seseorang itu akan berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya masing-masing kalian melihat dengan siapa dia berkawan, karena kawan itu akan mempengaruhi temannya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau teman yang soleh, yang baik, maka dia insya Allah akan menjadi baik walaupun enggak sama amalannya. Tetapi kalau temannya jelek, walaupun tadinya kita baik, justru yang baik itu tertular jelek. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam syair yang disebutkan tentang pertemanan ini, yakni ketika seorang penuntut ilmu dia berteman dengan orang-orang yang bukan penuntut ilmu, disebutkan bahwasanya di antaranya bahwasanya kalau ada orang yang sehat nam dengan orang yang sakit berkawan, yang akan tertular itu adalah yang sehat menjadi sakit, bukan yang sakit menjadi sehat. Enggak ada orang yang sakit, kamu jangan dekat-dekat dengan orang yang sehat, nanti kamu sehat. Nah, yang ada apa? Yang sehat kamu dengan dekat-dekat dengan orang yang sakit, kamu akan menjadi sakit. Jangan merasa pede, yang penting kan masih taklim sekali seminggu jadilah istiqomah, ada ustadznya. Jangan demikian, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini terlalu banyak kejadian-kejadian waqi' yang terjadi. Cukuplah mereka saja sebagai mungkin bahasanya korbannya jauh dari majlisul ilm. Kita harus menjadi orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang cerdas, orang yang cerdas disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Nah, tidak perlu dia mencoba yang menyebabkan dia terjatuh pada perkara yang sama. Sudah tahu orang terbakar dengan api, ambil pelajaran, jangan bermain-main dengan api, jangan nyoba. Ini ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang kedua tadi bahwasanya termasuk su'uzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah berprasangka bahwasanya Allah membiarkan begitu saja makhluknya, tidak diperintah, tidak dilarang seperti binatang ternak. Maka itu keyakinan orang-orang kafir. Maka mereka bebas di dunia ini, tidak terkekang, tidak ada belenggu dan yang lain dan yang lainnya. Sementara kaum muslimin itu ada belenggu, yakni perintah dan juga larangan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah apa? Penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi seorang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Maksudnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dunia ini penjara, seolah-olah penjara bagi seorang mukmin karena seorang mukmin tidak bebas dalam kehidupan dunia ini. Tidak bebas melakukan apa saja. Ada perkara-perkara yang enggak boleh, ada perkara-perkara yang dilarang sebagaimana orang yang dipenjara. Tidak bisa dia menikmati dengan bebas kehidupannya. Sementara orang kafir, dia dunia ini kayak surga. Bukan berarti kenikmatan surga itu, kenikmatan dunia yang mereka dapatkan sama dengan kenikmatan surga. Yakni dari sisi dia bebas mau ngapain saja. Yang haram-haram diterjang, makan-makan yang haram dia langgar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, Allah mengatakan wan-naru mathwal lahum, neraka tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka. Khanahuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, wa man wanna annahu lan yajma'a 'abidahu ba'da mautihim lis-sawabi wal-'iqabi fi darin yujazi al-muhsina fiha bi ihsani wa yubayyinu li khalqihi haqiqata ma ikhtalafu fihi wa yudhhira lil 'alamina kullihim sidqahu wa sidqa rusulihi wa anna a'da'ahu kanu humul kadhibin faqad dhanna bihi dhanna saw. Ringkasannya ya kana hudin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang mengira, menyangka seseorang yang meyakini sebuah kebatilan, walaupun dikatakan dia meyakini, tetaplah karena adalah kebatilan dimaknakan dia pasti ragu, dhanna, mengira. Barang siapa yang mengira bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan hambanya setelah kematian mereka, barang siapa yang mengira bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan hamba-hambanya setelah kematian mereka untuk diberi pahala dan dihukum, di negeri yang Allah membalas orang-orang yang baik padanya dengan kebaikannya, maka orang yang seperti ini telah berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, persangkaan atau mungkin keyakinan yang meyakini bahwasanya manusia ini setelah kematiannya selesai begitu saja, tidak dibangkitkan untuk diberi pahala, untuk dibalas, dan tidak dihukum. Maka ini su'uzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah keyakinan orang-orang kafir. Meyakini, mengira tidak adanya kebangkitan. Saya gak nyimpulkannya. Meyakini tidak adanya ataupun mengira tidak adanya hari kebangkitan, di mana amalan-amalan hamba itu dibalas. Yang baik akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang jelek juga akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang setimpal. Maknanya ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita ini tadi setelah kita di dunia diperintahkan dan juga dilarang, diperintah dan juga dilarang, diperintah untuk beribadah kepada Allah, itu karena kita meyakini adanya hari kebangkitan. Karena kita meyakini adanya yaumul ba'thi, hari kebangkitan, hari di mana kita akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amalan kita semuanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita amalnya baik, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Wa in syarran fa syarrun, dan jika kejelekan yang kita amalkan, maka kejelekan pula yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Keyakinan atau persangkaan Allah tidak akan membangkitkan manusia setelah kematian mereka adalah keyakinan orang-orang kafir. Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membangkitkan manusia setelah kematian mereka, itu adalah keyakinan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, za'amal ladhina kafaru allay yub'athu. Orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah tentu demi Rabbku, latub'atsunna, benar-benar pasti kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan terhadap amalan-amalan yang telah kalian kerjakan ketika di dunia. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah membangkitkan kemudian membalas amalan-amalan mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di kalangan kaum muslimin atau firqah, kelompok-kelompok yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan, sama, mereka juga telah su'uzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang mereka meyakin atau menyangka tidak ada kebangkitan secara umum, enggak ada sama sekali. Terkadang pula mengingkari sebagian kejadian-kejadian yang itu merupakan konsekuensi beriman kepada hari kebangkitan. Di antaranya adalah mengingkari adanya azab kubur. Mengingkari adanya azab kubur, fitnatul kubur, dan juga nikmat kubur, dan juga azab yang ada di kubur, di kuburan, diingkari dengan alasan apa? Enggak masuk akal. Dengan alasan enggak masuk akal. Inilah orang-orang aqlaniyun, al-mu'taziliyun, orang-orang yang mengandalkan akalnya di dalam beragama dengan alasan enggak masuk akal. Nah, masa kuburan yang sempit itu tahu-tahu dilebarkan seluas mata memandang. Nah, atau bahkan disempitkan lagi sampai tulang-tulangnya berserakan ke sana kemari. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang yang beragama mengandalkan akalnya. Sementara kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin, umat Islam, mereka meyakini benar-benar akan adanya hari kebangkitan. Bahkan ini termasuk usulul iman sittah, termasuk atau arkanul iman sittah, termasuk rukun iman yang enam, yaitu beriman akan adanya hari akhir, hari kebangkitan, dan kejadian-kejadian yang lainnya dari kejadian-kejadian hari kiamat. Maksudnya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kembali, kalau kita semuanya meyakini akan adanya hari kebangkitan setelah kematian kita, untuk mendapatkan ganjaran dan juga pahala, dan sebaliknya juga mendapatkan hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hari kebangkitan tersebut. Nah, semakin tinggi nilai keyakinan seseorang terhadap hari kebangkitan, maka akan semakin tinggi pula biiznillah amalan dia. Saya ulangi, semakin tinggi nilai keyakinan seseorang kepada hari akhir, itu semakin tinggi pula kadar amalan seseorang biiznillah ta'ala. Nah, maka oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mengaitkan amalan-amalan di dunia ini dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kenapa? Maksudnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, setiap ucapanmu, setiap yang engkau ucapkan itu akan dibalas pada hari akhir nanti. Jadi mikir kalau berbicara. Itu maksudnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan sebuah kalimat, min ridu min sukhtillah, yang kalimat tersebut ternyata termasuk enam perkara yang mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, la yulki laha balan, dia enggak kepikir sama sekali kalau ngomong, berbicara, kalau ucapannya itu mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia pun yulqa finnar, dilemparkan ke neraka, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti akan datang pada bab enggak jauh nampaknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang dua orang yang bersaudara, yang satu dia rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, nah, yang satu dia sangat rajin beribadah kepada Allah, mujtahidun fil ibadah, dia rajin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sementara saudaranya ini Nah, kesehariannya dia banyak berbuat maksiat, muznibun, seorang yang banyak berbuat dosa. Maka selalu saudaranya ini ketika berbuat dosa, yang rajin beribadah mengatakan aksir, berhentilah engkau dari apa yang kau lakukan. Berhentilah kamu wahai saudaraku dari apa yang engkau lakukan. Apa jawaban saudaranya yang sedang berbuat dosa? Khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku, urusanku, kamu bukan urusanmu. Diingatkan malah mengucapkan demikian. Nah, terus demikian berjalan lagi. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika saudaranya berbuat dosa, yang rajin ibadah tadi mengatakan, nah, aksir, berhentilah engkau dari perbuatan yang kau lakukan, dari perbuatan dosa. Yang tadi mengatakan juga, sudah, jangan ngurusi orang. Nah, apakah engkau, kata dia, diutus ke muka bumi ini untuk ngawasi aku? Marahlah yang rajin ibadah tadi, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, dengan mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ucapan ini yang ternyata, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya pun dibangkitkan pada hari kiamat. Ternyata yang berbuat dosa Allah katakan masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dosa tidak sampai pada tingkatan kekufuran, kesyirikan. Masukkan, kata Allah, dia ke dalam surga. Dia kerjanya berbuat dosa. Apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga? Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Nam, inna rahmati sabaqat ghadabi. Makanya keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bagi orang-orang yang berbuat dosa dan dia tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa? Tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah azab dia. Dan kalau Allah kehendaki, Allah maafkan, Allah ampuni dia. Maka ketika seorang berbuat dosa, berbuat kejelekan, sekesehariannya berbuat dosa, tidak boleh kita mengatakan kamu enggak bakal diampuni, kamu enggak bakal masuk ke dalam surga. Enggak boleh. Cuma kita khawatirkan dia apa? Balasannya aja jelek. Nah, dikhawatirkan saja, tidak kepastian. Kemudian Allah berkata kepada yang rajin ibadah tadi, masukkan idhabu bihi ilan nar, masukkan dia ke dalam neraka. Apa sebabnya? Satu ucapannya, ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kamu mengetahui tentang aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kamu memastikan aku tidak akan mengampuni si fulan? Kamu memastikan bahwasanya aku tidak akan memasukkan si fulan ke surga? Masukkan dia ke dalam neraka, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Satu ucapan. Nah, mengatakan kepada saudaranya, apa? Engkau enggak bakal diampuni oleh Allah dan engkau tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Sekali lagi kembali kepada hadis, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faliyakul khairan awliyasmud, maknanya kalau berbicara hendaknya apa? Ditimbang-timbang, dipikir, ini mengantarkan murkanya Allah atau mendatangkan kemurkaan Allah, karena akan dibalas nanti pada hari akhir. Itu namanya seorang selalu menimbang perbuatan dan amalannya kepada hari akhir. Ingat hari pembalasan, apa yang dia lakukan di muka bumi ini, min khairin wa syarrin, baik kebaikan maupun kejelekan, akan dibalas pada hari kebangkitan. Dan sekian hadis Nabi SAW ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka kita katakan semakin tinggi keyakinan seseorang kepada hari akhir, kepada Allah dan juga hari akhir, akan semakin tinggi pula insyaallah ta'ala kualitas ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah yang membedakan kita dari para salaf. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Amalan-amalan mereka sangatlah banyak. Nah, sangat rajin mereka. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara kita cuma mengetahui saja. Kita mengetahui salaf demikian. Nah, paling apa? Meniru. Nah, alhamdulillah bisa meniru. Nah, yang mana disebutkan oleh penyair bahwasanya barang siapa yang menempuh sebuah jalan, maka dia akan sampai pada tujuan. Nah, mananya kalau yang kita titi tetap jalannya salaf, walaupun kita lambat, walaupun kita tertatih-tatih, maka insya Allah akan sampai. Yang penting jalannya benar. Nah, walaupun kita tidak sama amalannya dengan para salaf, tapi jalannya sama, kata para ulama, insya Allah akan sampai, walaupun terlambat. Walaupun apa? Lambat, berjalan, merangkak, bahkan tertatih-tatih, jatuh. Nah, tapi tetap meniti jalannya salaf, insya Allah akan sampai pada tujuan yang sama dengan para salaf. Yang penting jangan menyimpang dari jalan mereka. Kalau jalannya sudah lain, ya mau ngebut juga gak bakal sampai. Semakin jauh, semakin ngebut, kalau salah jalan semakin cesat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lambat, gak sampai. Ngebut, tambah gak sampai, semakin jauh. Nah, kayak kita melakukan perjalanan kan, semakin jauh sesatnya, semakin berat baliknya. Bener gak? Ada 100 berapa? 119 kilo sesat. Aduh. Kami ke mana? Muara Bungo berapa? 60 kilo sesat. Balik, aduh, orang keberat balik. Ternyata ada yang lebih parah, 119 kilo sesat balik. Ini khonafidin rahiman, lebih berat. Kalau sudah terlalu jauh itu berat untuk kembali kepada jalan yang benar. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kalau di dunia kan kalau tahu itu jalannya, berat enggak berat ya balik. Mau ringan mau berat ya balik, karena kalau diteruskan semakin sesat. Itu gambaran yang disebutkan oleh para salaf. Nah, sehingga mereka mengatakan man saro ala derbi wasol, barang siapa yang berjalan di sebuah jalan insya Allah akan sampai. Yang penting jalannya benar, walaupun apa, lambat, mereka sudah duluan, kita masih lambat, tertatih-tatih, jatuh. Yang penting tetap di jalan salaf. Kembali ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka karena memang tingginya keyakinan mereka, tingginya apa yang ada di dalam hati mereka. Maka itulah kata para ulama yang menyebutkan kenapa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengalahkan seluruh para sahabat. Karena apa? Sesuai dengan namanya As-Siddiq, gelarnya As-Siddiq, pembenaran yang ada di dalam hatinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir al-yukrim jarahu. Naam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya apa? Memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Maksudnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, harus diketahui memuliakan tamu dan memuliakan tetangga itu termasuk amalan soleh yang akan dibalas nanti pada hari akhir. Itu maksudnya harus berpikir selalu amalan kita ini balasnya hari akhir. Sehingga semangat. Kalau amalan kebaikan itu semangat mengerjakannya karena tahu akan dibalas nanti pada hari akhir. Kalau amalan kejelekan, semangat untuk meninggalkannya karena takut akan dibalas nanti pada hari akhir. Sehingga selalu Nabi kita Muhammad SAW sering menyanggandengkan amalan ataupun sebuah larangan dengan iman kepada Allah dan juga hari akhir. Termasuk memuliakan tamu, memuliakan tetangga, menghormati tetangga. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Kemarin sebagian ucapan salaf kemarin tentang tamu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa? Tidak ada yang paling aku cintai kecuali kedatangan tamu, kata dia. Nah, siapa? Siapa saya yang warna? Ibrahim bin siapa? Nah, kemarin disebutkan, kata dia, enggak ada yang paling saya senangi kecuali kedatangan tamu. Kenapa? Karena kalau kedatangan tamu itu Allah yang ngasih rezeki kepada tamu tersebut, sementara apa? Aku mendapatkan pahalanya. Itu salaf. Kalau kita, tidak ada yang paling berat kecuali kedatangan tamu. Aduh, tamu lagi. Tamu lagi, aduh. Nah, salaf yang paling aku, tidak ada yang paling aku senangi kecuali kedatangan tamu. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki dia, sementara apa? Pahalanya saya mendapatkan. Itu perbedaan tentunya cara pandang, ya khana fidan rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita yang paling berat. Begitu juga tentang masalah larangan, ya khana fidan rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga demikian. Nah, untuk melarang sesuatu juga dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, supaya jangan melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan yang haram, karena dia yakin akan dibalas nanti pada hari kiamat. Sekali lagi, khana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya semakin tinggi nilai iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka tingkat ibadahnya akan semakin apa? Tinggi. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga dalam hal ini kita bisa meniru para salaf. Apalagi kalau kita menengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena betapa yakinnya beliau dengan hari akhir, tentunya amalan beliau demikian. Betapa yakinnya beliau kepada hari akhir, karena memang beliau diperlihatkan kepada beliau surga dan diperlihatkan kepada beliau neraka. Ra'aitun nar wa ra'aitul jannah, kata Rasulullah SAW. Aku telah melihat surga dan aku telah melihat neraka. Nah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kalian lau ra'aitum maro'ait, seandainya kalian, kata Rasulullah SAW, melihat apa yang aku lihat, yakni surga dan neraka, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian melihat apa yang telah aku lihat dari surga dan neraka, kata Rasulullah SAW, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian tuh akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, tentunya kita yang tidak melihatnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara jujur tidak siapa-siapa, tentunya kita ini lebih banyak tertawa daripada menangis, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah tidak demikian. Naam. Lihat bagaimana keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kebangkitan, di antaranya tentang malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang telah memasukkan trompet ke mulutnya, siap meniupnya. Maka Umar bin Khattab, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengambil apa? Ya kayak raja-raja yang lainnya lah." Karena Rasul tidurnya apa? Kalau tertidur berbekas tempat tidur beliau di badan beliau. Saking kasarnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini enggak berbekas. Berbekas enggak kasur kita itu? Enggak kan? Rasul berbekas. Kalau tidur berbekas di badan beliau. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersabda, "Rasulullah, saya melihat Kisra, saya melihat Kaisar. Tapi engkau Rasulullah orang yang paling mulia, kok demikian dan demikian?" Nah, kenapa enggak sebagaimana mereka dikasih ini, dikasih itu? Rasul mengatakan apa? Ma kaifa an'amu wa israfil. Nah, bagaimana kata Rasulullah aku bisa bersenang-senang di dunia ini dalam keadaan malaikat Israfil sungguh telah memasukkan apa? Trompet ke mulut ke mulutnya. Siap menunggu, tinggal nunggu perintah saja. Sudah sangat siap malaikat Israfil nunggu perintah tiup trompet terjadinya hari kiamat. Itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Bagaimana mungkin kata Rasulullah aku bersenang-senang dalam keadaan malaikat Israfil telah memasukkan trompet ke mulutnya tinggal nunggu perintah. Padahal kan kalau hitungan kita kan ya nanti saja tinggal tiup, nanti ambil. Tetapi dia kata Rasulullah malaikat Israfil telah memasukkan trompet ke mulutnya sehingga Rasulullah tidak terlalu peduli dengan dunianya yang beliau pikirkan apa akhiratnya mali walid dunia apa urusanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dunia. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak sanggup mengatakan itu apa urusanku dengan dunia, sanggup enggak mengucapkannya? Enggak sanggup. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa urusanku dengan dunia? Karena memang kita masih sekali lagi karena memang kurangnya ilmu, kurangnya iman. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seolah-olah sudah ketergantungan. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi itu tergantung dengan apa? Keimanan seseorang kepada Allah dan keyakinan seseorang kepada hari akhir. Dan sekian banyak riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan para salaf kepada hari akhir itu benar-benar mendorong mereka untuk beramal soleh, semangat beramal soleh dan semangat pula takut melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana kita membahas tentang apa kemarin? Dalam Riyadhus Shalihin, nikmat api. Nah, afara'aitumun nara allati turun. Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat api yang kalian nyalakan ini? A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Kalian yang menumbuhkan pohon-pohonan sebagai sumber api atau kami yang menumbuhkannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kamilah yang menjadikan api itu sebagai peringatan dan juga bahan bekal bagi para musafir. Dalam ayat ini api itu ada dua fungsinya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama sebagai nikmat itu bekal bagi para musafir, yang kedua tadzkiratan. Nah, pengingat apa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah? Maksudnya kata para ulama sebagaimana kita pelajari dalam Riyadhus Shalihin, dengan api itu mengingatkan kita kepada api neraka ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu para salaf. Sampai kita ceritakan kemarin dalam syarah Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi ataupun Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya sebagian salaf ada ketika dia mau berbuat dosa, ketika dia mau berbuat maksiat, dia mendatangi api kemudian dia dekatkan tangannya ke api tersebut. Jika merasa kepanasan, begitulah wahai jiwa, kalau engkau berbuat maksiat, engkau akan merasakan api ini. Nah, sementara api ini adalah satu bagian dari 60 bagian api di neraka. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu salaf. Nah, ngelihat api, nikmat api teringat kepada hari kebangkitan, hari kiamat, surga dan neraka. Neraka dalam hal ini. Khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Sementara kita karena kurangnya keimanan tadi, khana hidin rahimani wa rahimakumullah, melihat api gimana? Ya, bergembira, bakar-bakar, bakar jagung, bakar ini. Enggak ada terpikir bagi kita gimana api di akhirat. Ana ya, Allah alam kalau yang lainnya. Nah, tidak suuzon kepada yang lain. Itu menceritakan apa yang ada pada diri kita pribadi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, baru berapa tadi? Baru suuzon berapa? Baru tiga sudah habis waktunya. Masih banyak yang disebutkan oleh beliau. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Dan habis asar nampaknya ada makan-makan enggak ya? Semuanya ya? Nah, semuanya. Di mana? Di rumah untuk Ikhwan. Di? Apa? Ikhwan di rumah ya? Nah, Ikhwannya di rumah Abu Ifa. Alhamdulillah. Nikmat taklim dan nikmat makan. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.